sejak nafasku terhenti, kala ku teringat kepadamu dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di mataku. Ku terhenti kala ku teringat kepadamu.